Kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau pun masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupku hingga kau curangi aku? Ku hidup dengan siapa? Ku tak tahu kau siapa. Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi. selamanya. Setia menanti, walau di hati saja. Agar kau